seindah masa yang lalu. Pertama kali ku berjumpa denganmu, tiada terasa saling menyinta dan ingin hidup bersama. Masa bercinta, masa yang paling indah, walaupun penuh dengan penderitaan. Masa bercinta, masa yang paling indah, walaupun penuh dengan penderitaan. Yang tak dapat ku lupakan.